Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh talabul ilmi mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam tema tentang lapang dalam bertransaksi. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Utiyallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi. Didatangkanlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu hambanya. Atahullahu malan, yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah. Maka lantas Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, Mada amilta fid dunya? Apa yang kau lakukan di dunia dengan hartamu? Qal, maka hamba tersebut mengatakan, Wala yaktumuna Allah, qal Hudzaifah mengatakan, wala yaktumuna Allah haditha. Manusia yang ditanya oleh Allah tidak bisa menyembunyikan perkataan, tidak bisa dusta. Qal, maka orang tersebut yang ditanya oleh Allah mengatakan, Ya Rabbi wahai Rabbku, ataitani malaka. Engkau telah berikan kepadaku hartamu. Fakuntu ubayu'un nasa. Maka aku melakukan transaksi jual beli dengan banyak orang. Wa kana min khuluqi al-jawazu. Dan di antara akhlakku ketika bertransaksi adalah longgar. Bentuknya fakuntu atayasiru alal musiri. Maka aku memberikan kemudahan kepada orang yang berkecukupan. Wa ungdiru al-mu'sira, dan aku memberikan tambahan waktu untuk orang yang kesulitan untuk bayar. Faqala Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala mengatakan, Ana ahaqqu bidza minka, aku lebih berhak melakukannya daripada dirimu. Tajawazu an 'abdi, maka Allah berkata kepada para malaikat, berilah kelapangan, kelonggaran pada hambaku ini. Faqala Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari, keduanya mengatakan, hakadha demikian juga kami mendengarnya min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari mulut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini dibawakan perkataan sahabat. Hadis mauquf namanya. Dan perkataan sahabat ini cerita tentang hal yang gaib, tentang dialog Allah dengan hambanya. Maka kaidah para ulama, perkataan sahabat menceritakan hal-hal yang tidak mungkin didapatkan dengan cara berpikir, merenung. Maka itu sebenarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ditegaskan oleh sahabat, boleh jadi karena khawatir salah, tidak sempurna redaksinya sebagaimana yang Nabi dengar, atau karena faktor-faktor yang lain. Maka Hudzaifah menceritakan, bahasanya akan didatangkanlah salah seorang hamba. Hamba ini atahullahu malan, Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Maka harta yang berlimpah. Dan harta tentu setiap barang yang, setiap hal yang memiliki nilai. Ya, boleh jadi emas, perak, atau kemudian boleh jadi bentuknya adalah uang, atau bentuknya barang, perabot, hewan ternak, dan sebagainya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya. Boleh jadi ini pertanyaan di alam kubur, namun mungkin juga ini adalah pertanyaan di padang mahsyar. Dan Hudzaifah mengatakan, dan mereka tidak bisa menyembunyikan perkataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menyembunyikan perkataan. Kenapa? Jika mereka ada yang disembunyikan, maka anggota badan akan memberikan persaksian. Maka di sini ada menyembunyikan dan ada bohong. Keduanya berhubungan, meskipun tidak sama. Kalau menyembunyikan itu bentuknya diam, enggak menceritakan yang sebenarnya. Tidak menceritakan yang sebenarnya itu namanya menyembunyikan. Tapi kalau bohong itu ngomong, namun ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau menyembunyikan itu ini yang senyatanya tidak diomongkan, dia diam saja. Tidak diomongkan dan diam saja. Maka setiap orang yang bohong itu menyembunyikan. Setiap orang yang bohong itu menyembunyikan. Dia menyembunyikan yang senyatanya dan dia sampaikan yang tidak senyatanya. Namun kalau orang itu menyembunyikan, orang itu menyembunyikan, maka belum tentu dia bohong. Bohong dalam artian ngomong blak-blakan dan itu bohong. Dia cuma menyembunyikan. Maka orang mereka, maka satu hal yang patut diketahui bahasanya orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka setiap ulama, setiap orang yang berilmu itu punya perjanjian dengan Allah untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan ilmu. Menjelaskan ilmu sebagaimana yang Allah telah ajarkan. Nah, kebalikan dari menjelaskan ini dua hal ini. Menyembunyikan. Kemudian yang kedua adalah dusta, bohong. Ketika dia menjelaskan misalnya A itu haram. Maka dia jelaskan pada masyarakat ini haram, ini riba. Gadis sawah itu haram dan riba. Misalnya. Orang gade, orang punya utang, kemudian gadekan sawahnya, sawahnya kemudian digarap sama yang ngutangi berapa tahun sampai bisa bayar. Maka ketika disampaikan ini riba dan sehingga hukumnya haram, maka itu menjelaskan. Itu menjelaskan. Ada yang kemudian menyembunyikan. Menyembunyikan itu boleh jadi banyak orang praktek. Artinya ketika banyak orang praktek yang keliru, ada kebutuhan untuk menjelaskan. Tapi dia diam saja. Tapi dia atau beliau diam saja. Khawatir nanti orang-orang pada jengkel, nanti enggak ngundang lagi nanti. Nanti ini kalau ada acara-acara nanti enggak diundang nanti. Kan jengkel. Maka dia diam saja. Atau menyembunyikan dalam bentuk ditanya dan tidak jawab. Ditanya kemudian tidak dijawab. Ada yang tanya, Pak Yai apa hukum gadis sawah? Terus tiba-tiba ada tanya yang lain, masalah yang lain, maka orang yang kedua yang dijawab, yang orang yang pertama tidak dijawab, dilewati. Padahal sebenarnya ngerti. Kenapa? Karena ya satu dan lain hal. Gitu. Maka ini namanya menyembunyikan. Menyembunyikan. Menyembunyikan ilmu bahasanya gadai sawah itu haram. Karena dia riba. Orang yang menghutangi kemudian dapat untung karena menghutangi. Kemudian ada yang namanya kebalikan dari menjelaskan adalah dusta. Kebalikannya adalah menyembunyikan, kemudian yang kedua adalah dusta. Kalau dusta, ya ditanya, apa hukum gadai sawah? Jadi saya yang begini, leres Pak Yai. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Sudah umum kan? Sudah. Ya kalau sudah umum tidak apa-apa. Gitu. Nanti kalau tidak umum baru apa-apa. Gitu. Maka itu dusta. Setiap orang yang dusta, maka dia menyembunyikan. Jawaban yang benar, yang asli, tidak dia sampaikan. Namun orang yang kemudian menyembunyikan belum tentu dusta. Namun menyembunyikan ilmu yang benar satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan ancaman yang keras. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa ilmu yang telah kami ajarkan, hidayah dan petunjuk yang telah kami jelaskan kepada manusia, maka untuknya laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan pada hari kiamat manusia tidak bisa menyembunyikan. Tidak bisa menyembunyikan. Menyembunyikan saja tidak bisa, apalagi dusta, apalagi bohong, tentu lebih tidak bisa. Maka orang tersebut ditanya, apa yang kau lakukan dengan hartamu di dunia? Dia katakan, wahai Rabbku, engkau telah berikan kepadaku hartamu. Maka di sini dijelaskan bahasanya, harta yang ada di tangan manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Status manusia adalah titipan. Status manusia adalah mendapatkan titipan. Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yang punya itu ngambil titipannya, orang tidak boleh jengkel, tidak boleh marah. Karena ini yang punya yang ngambil. Dan di tangan kita sekedar titipan saja. Jika orang itu menyadari hal ini, maka seorang muslim akan bisa meletakkan dunia itu di tangannya dan tidak di hatinya. Karena dia sadar bahwasanya itu sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini harta disebut dengan hartamu ya Allah. Harta disebut dengan harta Allah. Maka ini sebagaimana Ka'bah disebut rumah Allah. Untanya Nabi Saleh disebut dengan unta Allah. Maka dijejerkannya kata-kata Allah di sini untuk menunjukkan mulia. Bukan berarti zat Allah ada di Ka'bah sehingga dia disebut rumah Allah, enggak. Namun untuk mengatakan bahasanya ini adalah rumah yang mulia. Kemudian demikian juga untanya Nabi Saleh, yang unta yang muncul dan terlahir dari batu besar yang terbelah. Batu besar terbelah keluar unta. Sehingga tidak dilahirkan oleh unta. Namun dia muncul dari batu besar. Maka sebagai mukjizat untuk Nabi Shallallahu alaihi salatu wasalam. Maka disebut dengan sebutan unta Allah untuk menunjukkan mulianya unta ini karena dia beda dengan unta-unta yang lainnya. Maka harta disebut dengan sebutan hartamu ya Allah. Ataitani malaka. Engkau telah berikan kepadaku hartamu. Ya, ini menunjukkan kalau orang ini mengakui anugerah Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan ini asas orang untuk bisa bersyukur. Orang itu bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat kalau menyadari nikmat itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di tangannya karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan punya rasa syukur dan punya rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku kemudian mengadakan transaksi jual beli dengan banyak orang dan di antara akhlakku dan akhlak itu artinya adalah keadaan jiwa yang mudah untuk melakukan sesuatu. Kalau masih berat, ya, tidak otomatis, itu belum jadi akhlak. Kalau orang itu akhlaknya rajin, artinya rajin itu tidak harus diobyak-obyak. Ya, dia sudah enteng, mudah untuk melakukan hal-hal yang termasuk dalam kategori rajin. Maka di antara akhlakku adalah al-jawaz, adalah bersikap longgar dengan orang-orang yang beli barang denganku. Fakuntu atayasaru alal musiri. Maka aku memberikan kemudahan kepada orang yang mampu. Nah, orang yang mampu itu diberi kemudahan. Apa bentuknya? Ya, aku terima, ya, diterima kalau ada cacat yang sedikit, ya, tidak ketat, tidak kaku. Ya, dia bayarnya pakai kambing, ya. Kambing idealnya harus dia bayar, kambing begini, demikian, namun ada cacatnya sedikit, ya sudah tidak apa-apa. Ini yang mampu, yang on time bayar pada waktunya, pada saat waktu jatuh temponya. Gimana kalau untuk orang yang seret? Maka, ya, dan aku memberikan waktu kepada al-mu'sir yang seret duitnya. Ya sudah, ya. Bulan depan saja tidak apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku yang lebih berhak melakukan hal seperti itu, yaitu memberikan keringanan dan bersikap longgar. Tajawazu an 'abdikum, dan Allah katakan pada para malaikat, beri kelonggaran, keringanan kepada hambaku ini. Ya, maka ini menunjukkan mulianya orang ini. Dia disebut dengan sebutan hambaku, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita kutip dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan memberikan tambahan waktu untuk orang yang terlilit utang yang memang tidak mampu untuk bayar di jatuh pada waktu jatuh temponya. Diberi tambahan waktu atau bahkan diputihkan dan diikhlaskan. Ya, boleh jadi seluruhnya diikhlaskan atau sebagiannya. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan sikap longgar dalam nagih utang. Ya, sebagaimana orang ini. Nagih utang pada saat hari jatuh tempo, ada yang langsung bayar, namun bayarnya tidak sempurna. Ada cacatnya dikit, ya sudah dimaafkan. Ya, itu juga tidak begitu mengurangi nilai, ya, sudah tidak apa-apa. Ya, yang kemudian kesulitan dikasih tambahan waktu, namanya longgar dalam menagih utang. Baik nagih utang pada dan menuntut hak kepada orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Dan di sini menunjukkan keutamaan memutihkan utang seluruhnya atau sebagiannya. Sebagiannya sedikit ataupun banyak. Dan di sini menunjukkan bahasanya selayaknya kita tidak meremehkan amal kebaikan. Tidak meremehkan amal kebaikan. Tentu ada banyak amal kebaikan yang lebih afdal daripada hal ini. Salat lebih mulia. Ya, puasa Ramadan lebih mulia daripada amal ini. Namun yang menjadi sebab Allah memaafkannya bukan sholatnya. Namun amalnya ini. Ya, ngasih tambahan waktu untuk orang yang kesulitan. Ya, memutihkan sebagian orang yang perlu diputihkan utangnya. Ini yang jadi sebab seorang hamba ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu amal apa yang jadi sebab Allah memaafkan dosa-dosa kita. Dan kita tidak tahu secara pasti amal apa yang paling ikhlas yang kita lakukan. Oleh karena itu seorang muslim semestinya tidak meremehkan amal kebajikan apapun bentuknya. Bukan menjadi orang yang zuhud dengan amal soleh dan amal akhirat. Karena boleh jadi ternyata amal itulah yang menjadi sebab kebahagiaan dan menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di sini dalil bolehnya memberikan mandat dan pasrah atau mewakilkan kepada orang lain untuk menangani satu urusan. Maka masalah penagihan dia pasrahkan kepada pekerjanya. Maka dia berikan mandat kepada pekerjanya. Silakan Anda muter untuk nagih ini. Pedoman penagihan ini. Kalau dia bisa langsung bayar, kemudian ada ketidaksempurnaan dalam pembayaran, ada cacat sedikit, maafkan. Terima saja tidak apa-apa. Kalau memang kemudian memang seret, tidak punya duit, baru saja dapat musibah, baru saja kecelakaan, baru saja anak sakit opnam dan seterusnya, sudah dikasih tambahan waktu. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man angdara mu'siran aw wada'a lahu," siapa yang memberikan tambahan waktu untuk orang yang berutang yang kesulitan, atau bahkan wada'a lahu, dia putihkan utangnya. "Adzallahu Allahu yaumal qiyamah," maka Allah akan berikan naungan padanya pada kiamat nanti. Tahta dhilli arshihi, di bawah naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala, di hari tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis yang diatkan oleh Tirmidhi. Tirmidhi mengatakan hadis hasan sahih. Maka hadis yang kedua di kesempatan malam hari ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang memberikan tambahan waktu untuk orang yang terlilit hutang yang memang tulen asli tidak mampu bayar di hari jatuh tempo. Ya, maka berikan tambahan waktu, diundurkan penagihannya. Atau bahkan wadoa lahu, atau bahkan diputihkan utangnya. Ya. Boleh jadi sedikit, boleh jadi semua, boleh jadi sebagian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepadanya pada hari kiamat nanti. Dari sengatan terik sinar matahari yang demikian dekat dengan kepala-kepala manusia yang di hadis disebutkan cuma seukur 1 mil. Ini, maka jarak antara kepala manusia dengan matahari saat padang mahsyar itu cuma 1 mil. Ya, ada 2 pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan 1 mil. Ya, pendapat pertama mengatakan itu mil jarak. Ya, mungkin kurang lebih 1,5 kilo. Dan itu tentu sudah sangat dekat sekali. Ya, karena matahari saat ini posisinya jauh sekali. Nah, itu Jogja sudah 37 derajat, 38 derajat. Nah, itu gimana kalau digeser nih, 1 kilo aja. Nah, lebih dekat ke Jogja 1 kilo lagi aja. Nah, itu jaraknya sudah belum jadi ribuan atau jutaan kilo. Nah, ya, geser saja 1 kilo aja. Nah, padahal itu masih jutaan kilo. Nah, ya, mungkin Jogja sudah seperti Saudi, 45 derajat, nah, 47, 48. Nah. Ya, maka itu pendapat yang pertama. Mil itu mil jarak. Kemudian yang ya, mil itu mil di sini jaraknya orang Arab ya, bukan milnya orang Barat. Mil itu artinya condong. Artinya condong. Nah, apa itu jarak 1 mil? Orang Arab itu punya jarak, ukuran jarak 1 mil itu jarak perjalanan jalan ya, kurang lebih 1,5 kilo di 1,5 kilo. Dan ketika itu di masa silam, per 1 mil itu sama untuk jalan umum di tengah padang pasir itu sama orang Arab ditandai batu yang condong, jadi batunya miring, ditandai pakai batu. Nun, batunya itu dipasang miring, enggak jejek, tapi miring. Itu per 1 mil. Ini jalan yang biasa umum dilewati. Per 1 mil nanti pasang batu, batunya jorok, enggak jejek tapi jorok, miring. Gitu. nanti 1 mil lagi pasangi lagi batunya jorok. Nah, itu ukuran 1 mil. Ukuran 1 mil yang kurang lebih hampir 2 kilo atau 1,5 kiloan. Yang mungkin agak-agak mirip dengan milnya orang barat. Tapi ini milnya, kenapa disebut mil? Karena tidak jejek. Batunya batu condong. Masangnya miring. Kenapa dibuat masang miring? Supaya bisa jadi tempat berteduh musafir. Supaya jadi bisa jadi tempat teduh musafir. Kalau batunya jejek, itu tidak ada iup-iupan nih. Kalau batu jejek, pas panas, itu tidak ada, ya atau sedikit lah, ya, sedikit bayang-bayangnya. Namun kalau dibuat miring, kan lumayan, kacek lah, ya. Ya, lumayan. Untuk kemudian, oh, istirahat di bawah batu itu, ya, ngaso-ngaso sedilo, ya, nanti lanjut lagi jalan kaki. Ya, pendapat yang kedua, 1 mil itu, mil itu nama lain juga untuk pensil celak. Pensil celak itu juga disebut mil. Ya, itu pakai celaan atau pakai pensil, nah itu namanya mil. Nah, mungkin di sini orang kita atau orang Jawa mengatakan, wah, jarak matahari saat padang mahsyar cuma sejengkal. Kenapa kurang lebih mil celak 1 jengkal? Oke, kurang lebih mil celak itu 1 jengkal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang ini di bawah naungan ars Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis ini bisa kita katakan penjelas untuk hadis penjelas untuk hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluhu. 7 orang yang Allah akan beri naungan, tidak ada hari naungan kecuali naungan Allah. Di situ tidak dijelaskan naungan Allah itu apa. Tidak ada di hadisnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Atau naungan yang Allah ciptakan atau naungan apa, tidak dijelaskan. Nah, penjelasannya ada di hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi. Naungan tersebut adalah naungan bayang-bayang arsy. Adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi. Dikasih iup-iupan, dikasih naungan ya, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di ya, yang Nabi sampaikan 7 orang tersebut, ya, 7 orang tadi itu bukan pembatasan. Buktinya kita jumpai di hadis ini riwayat Tirmidzi sesuatu yang tidak disebutkan di hadis tersebut. Ya, di hadis yang mengatakan ada 7 orang, maka Nabi katakan orang yang pertama adalah imamun adilun. Ya, pemimpin yang adil. Dan tidak ada adil tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ya'muru bil adl. Allah hanya memerintahkan yang adil. Kemudian ada syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan teman-temannya yang sibuk hura-hura, sibuk yang-yangan, sibuk pacaran, sibuk kesana kemari. Namun anak muda ini sibuknya ke masjid, sibuknya ngaji, kesana kemari, pindah pengajian. Maka dia manusia langka. Manusia langka. Umumnya ya rajin ngaji kalau sudah pensiun. Atau kemudian sudah kemudian merasa kok sudah dekat. Namun dia sabunna sya'fi ibadatillahi. Dia habiskan masa mudanya itu untuk ya, ke masjid, untuk ngapal Quran, untuk pengajian, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dia tidak minat dengan perbuatan teman-temannya. Padahal teman-teman ini provokator semua. Ayolah, gitu. Masa cah nom kok masjid terus, ah. Ayo dolan-dolan, gitu. Maka tentu di ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ada syabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian yang lainnya adalah rajulun qalbuhum mu'alaqun fil masjid. Ini seorang yang hatinya itu tergantung di masjid. Ini, sehingga rindunya sama masjid. Rindunya sama masjid. Karena orang ini kalau pulang ke rumah sepertinya dia pulang ke rumah tanpa hati. Hatinya ini, tertinggal di masjid. Ini, maka ada kangen. Kangennya sama masjid. Ini, kangennya sama masjid dan isinya masjid. Ini, bukan cewek yang di masjid tapi yang jelas. kangennya sama masjid dan amal-amal sholah yang ada di masjid. Rajulun qalbuhum mu'allaqun fil masajid. Kemudian ada rajulani. Ya, ada dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manusia langka. Umumnya orang itu bersahabat karena faktor dunia. Kenapa bersahabat dengan dia, dekat-dekat dengan dia, anak orang kaya. Kenapa kok dekat-dekat dengan dia? Orang kaya. Nah, nanti kalau susah ya bisa mudah cari utangan. Nah, kenapa kok dekat-dekat sama dia? Cah pinter. Nah, nanti kalau ada PR bisa tinggal tanya, nyontoh. Nah, maka bersahabatnya karena faktor-faktor duniawi. Maka ada orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dekat-dekat dengan dia? Kalau saya dekat-dekat dengan dia, maka diajak untuk ibadah, diajak ngaji, diajak diingatkan ini dan itu. Nah, maka saya suka berkawan dengannya. Kemudian ada yang lainnya adalah orang yang bersedekah. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang keenam adalah seorang yang berzikir mengingat Allah ketika sendirian dan berlinangan air mata. Maka tangisannya tangisan yang ikhlas. Bukan tangisan karena kiri kanannya ikut nangis. Kalau nangis karena kiri kanannya nangis, kok saya enggak nangis sendirian? Maka tanpa bermaksud menilai niat orang, maka enggak maksimal ikhlasnya. Orang ini maksimal ikhlasnya karena dia mengat Allah sendirian, tidak ada siapa-siapa, boleh jadi di waktu yang sunyi, di dini hari, sepi, tidak ada siapa-siapa, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat neraka Allah, dia ingat muka Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berlinangan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketujuh adalah seorang yang mendapatkan kesempatan untuk berzina, diajak untuk berzina dan itu cuma-cuma tidak bayar. Kemudian yang ngajak adalah wanita cantik dan dia adalah orang yang punya kedudukan, artinya sungkan kalau untuk ditolak permintaannya karena dia punya posisi, bukan sekedar orang biasa. Namun dia tolak dengan dia katakan ini akhafullaha, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di hadis tentang 7 orang. Kemudian di sini di hadis yang sedang kita bahas, Nabi tambahi lagi 1 orang, yaitu orang yang memberikan tambahan waktu untuk orang yang kesulitan untuk bayar utang atau bahkan malah memutihkan utangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini Nabi mau ingin menghilangkan semangat riba. Ingin menghilangkan semangat riba diganti iming-iming akhirat. Semangat riba yang itu cuma keuntungan duniawi kemudian diganti dengan iming-iming akhirat. Sudah enggak minta tambahan meskipun mundur. Mundur dikasih tambahan waktu tanpa minta tambahan. Dan Nabi ganti motivasinya, tidak usah kepencut kemudian minta tambahan yaitu riba, namun diganti dengan akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang panas, berdiri selama 50.000 tahun, tidak boleh jongkok selama 50.000 tahun. Panasnya panas terik, kepala matahari cuma sedang di atas kepala. Namun kalau mau ngasih tambahan waktu, bahkan mutikan utang, nanti nasibnya beda. Ngiyup sendirian, anyes. Yang lain tetangganya panasan, saudaranya panasan, dia nggak bisa ngajak-ngajak orang ya, orang lain tapi. Ini fasilitas khusus untuk orang-orang khusus. Maka ini di Nabi peloroti habis-habisan semangat orang untuk riba. Untuk minta tambahan duniawi, tambahan materi, gara-gara ngasih tambahan waktu. Nabi habisi. Tinggalkan itu semua secara total dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ngiyup anyes di padang mahsyar. Dalam keadaan berdiri. Yang ini anyes, yang ini ngiyup, yang ini di bawah kerindangan, rindang. Yang lain sibuk dengan keringatnya, sibuk dengan terik mataharinya. Sudah tinggalkan itu riba secara total. Gantinya jauh lebih baik. Itu keuntungan duniawi yang hilang. Uang panas cepat menguap tanpa sebab yang jelas. Yang ini manfaat abadi, manfaat yang demikian luar biasa. Ditambah menunjukkan mulia, bayangkan orang lain yang kan cuma bisa noleh, wah enak ya di sana, tapi nggak bisa ke sana. Betapa mulianya orang itu, betapa mulianya orang tersebut. Terlihat dilihat oleh banyak orang, dia berada di tempat yang enak, tetangganya lihat, kerabatnya lihat, cuma bisa pingin. Cuma bisa berandai-andai, duh dulu saya beramal sebagaimana amalnya. Duh seandainya saya dulu beramal sebagaimana amalnya. Di hari yaumala dhilla ila dhilluhu, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping hadis ini untuk menghilangkan keinginan riba. Di samping diiming-imingi pakai hadis ini, Nabi juga ngiming-imingi pakai hadis-hadis yang lain. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man andara mu'siran falahu bi kulli yaumin misluhu shadaqah." Siapa yang ngasih tambahan waktu pelunasan utang untuk orang yang memang real kesusahan, maka untuknya pahala setiap harinya. Setiap harinya untuknya pahala sedekah sebesar utang itu. Setiap harinya. Kalau dia kasih tambahan waktu sebulan, masya Allah. Dia dapat pahala, ngitung utangnya 5 juta, dia undur, ya sudah kalau memang gak mampu, coba sebulan lagi. Maka per bulan, maka per hari dianggap sedekah 5 juta. Per hari tambah itu nilainya sedekah 5 juta. Kalau gitu cuma sebentar kalau sebulan. Berarti tambahnya aja 2 bulan. Biar tambah lama, dia tambah banyak ganjarannya. Untuk tambah lagi jadi 3 bulan. Sumakal, kemudian Buraidah mengatakan, wasami'tuhu yaqul, namun di kesempatan yang lain aku mendengar Nabi mengatakan, man andara mu'siran falau bikuli yaumin misluhu shadaqatan. Siapa yang memberikan tambahan waktu Untuk orang yang kesusahan, maka untuknya perharinya semisal utang tersebut sedekatan sedekah. Kemudian Buraidah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sami'tuhu sami'tuka takul." Maka Buraidah pernah berdialog dengan Nabi karena pernah mendengar dua kalimat yang agak berbeda dari Nabi. Tadi kalimat pertama, sudah kita bacakan. Dua kalimat yang berbeda tersebut, di satu kesempatan Nabi mengatakan, siapa yang memberikan tambahan waktu untuk orang yang kesusahan, maka untuknya perharinya sedekah semisal itu. Thumma sami'tuka taqulu. Kemudian di kesempatan yang lain, wahai Rasul, aku mendengar engkau mengatakan, man andara mu'siran, barang siapa yang memberikan tambahan waktu untuk orang yang kesusahan, falahu bikulli yaumin, maka untuknya setiap harinya mislaihi, dua kali lipatnya, dua kali lipat nominalnya sedekatan sebagai sedekah. Maka sahabat Buraidah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya dengar Anda dua kalimat yang agak kontras. Itu terus gimana duduk permasalahannya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahu bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyahilla ad-dain, fa idza halla ad-dainu fa angdarahu falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatan. Nilai sedekah per hari sedekah dengan nominal yang sama dengan nominal utang itu sebelum jatuh tempo tiba. Itu pahala ngutangi. Setiap hari senilai itu sebagai sedekah. Itu pahala ngutangi. Fa'idha halladain. Namun jika jatuh tempo sudah tiba, kemudian orangnya tidak bisa bayar, atau kesulitan dan kesusahan untuk bayar, kemudian dikasih tambahan waktu, maka per hari dua kali nominal tersebut sebagai sedekah untuknya. Ya, maka ini iming-iming yang luar biasa, jor-joran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadisnya dikatakan dapat naungan ars. Di sini di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, per hari dapat sedekah. Padahal duitnya balik. Ini setiap hari sedekah. Maka ini satu semangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan keinginan riba dari hati manusia. Perlu diketahui bahasanya riba jahiliyah itu tidak sekejam riba modern. Kalau riba jahiliyah itu 5 juta jatuh tempo sebulan. Maka pada saat jatuh tempo itu bisa bayar cuma 5 juta saja. Rentenir jahiliyah itu kalau hidup di zaman modern, akan di zaman ini di Bantul akan disebut sebagai orang yang kebangetan baiknya. Kenapa 5 juta di jatuh tempo asli? Nanti kewajibannya 5 juta. Tidak minta tambahan rentenir jahiliyah itu. Kalau asalkan disiplin di waktunya. Itu rentenir jahiliyah tidak minta tambahan. Rentenir modern itu minta tambahan. Bahkan ada apa namanya provisi. Baru mau menerima duit itu sudah minta riba. Utang 5 juta enggak bakalan metu 5 juta. 4.500. 500 ribanya. 500 sudah langsung bayar riba. Itu di hari nerima duit itu sudah langsung bayar riba, bayar tambahan. Anda cuma nerima 4.5 namun teranggap dapat duit 5 juta. Ya, kalau rentenir jahiliyah Tuh, di dalam tanda kutip, masya Allah baiknya. Karena dijatuh tempo pertama, dia tidak akan minta tambahan. Kapan rentenir jeli itu minta tambahan? Setelah tidak mampu bayar di jatuh tempo pertama. Oh, maaf, saya ini rezeki seret, tidak bisa, tolong kasih saya waktu. Ya, sudah, saya undurkan, tapi tambah. Ya, mundur 1 bulan, namun jadi 6 juta ya. Nah, 5 juta jadi 6 juta. Mundur 1 bulan. Nah, ya, bunga 20%. Nah, mundur, ya, jadi 6 juta. Kalau kamu bayar sekarang, 5 juta. Baik kan? Nah, baik kan? Ya, lah, salahmu sendiri tidak disiplin. Udah janji-janji sendiri ya. Mundur, ya sudah. Boleh mundur, namun tambah 1 juta. Dihukum. Hukuman karena meleset janjinya. Itu riba masa jahiliyah ya. Riba di masa jahiliyah itu bukan cari untung. Tidak murni cari untung. Unsur yang menonjol, hukuman atas melesetnya janji dan kesanggupan. Itu yang paling nonjol. Yeah. Salahmu sendiri kan, kalau kan saya sudah baik gitu kan dengan rentenir jahiliyah, kan saya sudah baik. Sekarang bayar 5 juta saja, tidak tak mintai, saya tidak minta tambahan. Apa tidak baik saya kan? Baik kan? Lihat terus yang ngomong mau bayar tanggal ini siapa coba? Kamu sendiri kan? Iya saya sendiri. Nah kan? Lah kenapa kok meleset? Salah siapa? Salah saya, katakan rentenir jahiliyah. Apakah karena saya? Enggak kan? Murni kesalahan tuh kan? Iya. Murni kamu orang yang enggak bisa dipegang omongannya kan? Nah, kan? Karena kamu enggak bisa dipegang omongan, saya undurkan 1 bulan, namun bunga 20%. Mundur, nanti jadi ya, 6 juta. Nah, mundur 1 bulan, ya waktu itu 6 juta, enggak mampu lagi. Ya sudah, mundur lagi, nanti namun jadi 7 juta. Nah, sehingga nanti kalau mundur terus, maka 5 juta bayarnya ternyata harus 10 juta. Ini 5 juta nanti bayarnya 15 juta. 5 juta bayarnya 20 juta. Itu rentenir jahiliyah. Rentenir jahiliyah. Itu baru ada tambahan ketika tidak bisa menepati janji bayar dan lunas di hari jatuh tempo. Itu rentenir jahiliyah. Rentenir jahiliyah ini kalau hidup di Bantul sekarang ini dapat label dari masyarakat. Labelnya orang baik sekali. Itu orang baik sekali. Asal disiplin itu baik sekali sama beliau itu. Catatannya disiplin ya. Wah, itu enggak pengen tambahan kok itu. Asal disiplin. Tenanan pokoknya janji tanggal sekian ya harus ditepati gitu. Yeah. Kalau kamu udah meleset, nah itu baru nanti beliau minta tambahan. Maka orang semacam ini seandainya hidup di sini, maka dianggap orang sangat baik sekali. Nah, itu kalau kemudian nyalon lurah itu lawannya kotak kosong gitu. Gak ada yang berani, waduh lawan kok sama beliau. Wah, orang sekampung pernah utang semua sama beliau. Orang sekampung, sedesa ini sudah pernah utang semua sama beliau. Dan masya Allah asal di hari pertahasil, asal disiplin, tidak ada tambahan dan tidak diminta tambahan. Ini nyalon lurah, nyalon kepala desa, tidak berani ada yang maju. Lamanya cuma tinggal kotak kosong. Kenapa? Dianggap baik sekali. Nah, rentenir jahiliyah, riba jahiliyah semacam itu menurut agama jahat sekali. Satu-satunya kejahatan yang diancam dengan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada dosa yang lain yang dapat label diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Satu-satunya. Tunggal, tidak ada dosa yang lainnya yang dapat label seperti itu. diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Waktunya dapat label sama oleh Al-Quran, dikasih label jahat sekali. Maka ini menunjukkan bahasanya perasaan kita perlu dibimbing agama. Tanpa bimbingan agama, sesuatu yang jahat sekali, itu oleh perasaan dikasih label baik sekali. Bayangkan, 180 derajat bedanya antara orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji. Bedanya itu apa? Ngaji sama enggak ngaji, bayangkan. Itu bisa kontras hitam putih. Menurut orang ngaji, ini orang jahat sekali. Menurut orang yang tidak ngaji, tidak kenal Quran, tidak kenal hadis, masya Allah kok ada orang baik semacam ini di zaman ini. Maka itu yang Nabi itu tentang masalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah itu semangat nambah untuk sebagai hukuman karena mundur. Nah, maka Nabi kasih iming-iming, undurkan. Kasih tambahan waktu tanpa ya, tanpa minta tambahan pembayaran dan tambahan nominal pembayaran dan pelunasan. Dikasih iming-iming. Nanti di padang mahsyar enggak dapat naungan, anyes, enggak panas. Dikasih iming-iming perharinya Anda telah bersedekah dengan ya, dengan nilai sekian ya, bahkan dua di satu versi dua kali lipatnya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk menghutangi dengan cara yang baik. Anjuran untuk bersikap kepada orang yang berhutang dengan penuh kelemah lembutan dan semacam ini sangat besar ganjarannya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya memberikan tambahan waktu bagi orang yang kesulitan bahkan atau malah memutihkan dengan dikurangi atau bahkan total dimaafkan, itu diantara perkara yang menyebabkan orang yang mendapatkan naungan di bawah arsur rahman, di hari mahsyar, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketiga dalam kesempatan malam hari ini, hadis dari sahabat Jabir radhiallahu anhu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli minhu ba'iran, unta miliknya Jabir. Fawazana lahu, lantas Nabi timbangkan duit untuk pembayaran dan fa'arjaha, dan Nabi beratkan, Nabi tambahi dari kadar semestinya. Ya, maka hadis ini berkenaan dengan kisah jual beli unta antara Nabi dengan Jabir. Ya, dan ini terjadi ketika pulang dari perang namanya Dhatriqa. Ya, itu Jabir, untanya lemes. Ya, jalannya paling belakang. Tidak bisa sejalan dengan rombongan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi kalau safar, beliau ngambil posisi paling belakang. Nabi itu jalan beliau ngikuti jalan yang paling paling lamban jalannya. Sehingga siapa yang paling lamban jalannya, maka dialah ketua rombongan hakikatnya. Siapa yang paling lamban jalannya, dialah ketua rombongan. Maka sikap Nabi itu nemeni yang paling belakang. Akhirnya pas Nabi jalan di belakang itu, Nabi jumpai Jabir dengan untanya yang jalannya timik-timik. Maka begitu kemudian Nabi dan dekat untanya Nabi dengan untanya Jabir, Nabi tablek pantat untanya Jabir. Wah. Pok. Begitu ditablek Nabi, langsung energik. Wah. Wah, itu langsung jalannya kenceng depan sendiri. Setelah belakang sendiri, kemudian jadi depan sendiri. Ya, singkat cerita, kemudian Nabi mengatakan pada Jabir, untamu saya beli. Untamu saya beli. Maka Jabir mengatakan, tidak boleh. Kenapa? Saya sedekahkan. Kalau dibayar, saya tidak mau, wahai Nabi. Kalau beli, tidak boleh. Tapi kalau saya kasih, boleh. Kalau saya kasihkan, saya mau. Tapi kalau dibayar, saya tidak mau. Nabi ngotot, enggak, saya beli. Jabir awalnya masih ngotot, tidak wahai Nabi, saya kasihkan. Udur antara beli sama kasihkan. Nabi udur sama sahabat Jabir. Nabi bilang, saya beli. Jabir bilang, enggak, saya kasihkan. Pokoknya saya beli. Singkat cerita akhirnya, ya sudah. Dibeli Nabi ini. Dibeli Nabi. Kemudian Jabir minta, namun nanti kalau sudah sampai Madinah, wahai Nabi saya, kasihkan. Oh ya, tidak masalah. Tapi saya beli. Maka kemudian nanti setelah kemudian sampai Madinah, untanya tersebut oleh Jabir diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uangnya Nabi serahkan. Nah, hadis ini, potongan hadis ini ceritakan gimana Nabi menyerahkan uang. Maka Nabi beli dengan emas. Dan di masa silam, seringkali pembelian itu tidak pakai ngitung, namun pakai timbangan. Misalnya disepakati emas saon. Emas saon itu deal harganya saon. Maka di sini dikatakan Nabi beli dari Jabir bairan unta fawazana lahu, Nabi kemudian nimbang emas atau perak untuk Jabir faarjahak, dan diangeti. Kesepakatannya misalnya anggap saja saon emas, kemudian saon lebih dikit, kemudian sehingga timbangannya timbangan hangat. Jadi satu riwayat disebutkan Nabi tambahi satu kirat, satu timbangan ukuran tertentu untuk emas di kala itu. Ya, maka itu itulah yang Nabi lakukan ketika beli untanya Jabir. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik, sepatutnya seorang ingdal wafa ketika membayar apa yang jadi kewajibannya, maka adalah dia bayar utuh tanpa dikurangi. Kalau ditambahi lebih baik. Inilah Nabi ketika beli barang sama sahabatnya. Lain dengan para sahabat di zaman ini, kalau beli malah minta diskon. Kalau beli minta diskon. Nabi sama sahabatnya ditambahi harganya berapa. Misalnya anggap saja, oh harganya 500 ribu, malah bayarnya 600 ribu. Bayarnya 600 ribu. Itu persahabatan Nabi dengan para sahabat. Ini sahabat ini semangat, saya enggak mau dibeli wahai Nabi. Semangatnya, saya tidak mau dibeli, tak kasihkan. Gitu kan. Kawan lah, masa udah teman ngaji malam Jumat udah bertahun-tahun. Harganya kemudian sama dengan orang umum, orang lain. Kayak enggak kenal sendiri. Itu model persahabatan zaman ini, Pak. Lain dengan model persahabatannya Nabi. Gitu. Lain dengan model persahabatannya Nabi. Itu malah gimana, malah 500 ribu bahasa sederhananya. Dealnya 500 ribu, bayarnya 600. Bayarnya 600. Nah, itu model persahabatannya Nabi. Itu model persahabatannya Nabi. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam baru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri ini ada yang mau ngasih hadiah buku. Tapi lumayan tebal ini. Nah, maka pertanyaannya agak panjang tadi. Sebutkan 7 orang yang mendapatkan naungan. Oh, monggo Pak. Ya, monggo Pak. Ya. Terus? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Bersedekah sangat ikhlas, tangan kanan berikan, tangan kiri tidak mengerti. Nah, sedekah. 3 Pak. Iya, 7 aja. Diajak zina, nolak. 4. Kurang 3. Orang yang malam hari bangun sampai menangis mengeluarkan air matanya. 6. Bukan karena utang ya, Pak, tapi ya karena takut dosa. 5. 6, kurang 1. Kurang 1, Pak. Baru 6, Pak, kurang 1. Masjid Pak belum Pak. Nggih, monggo nggih. Monggo. Ya demikian kajian kita kesempatan malam hari ini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.